Kurt war on the mix. Sarean bersapu putih kuning langkah lagi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.